Yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Artis muda bertalenta. Artis muda banyak sekali penggemarnya. Mana suaranya Cilo-Cilo Indonesia? Ratu Manise Indonesia. Ada Diana Ria Enterprise, juga ada Ageng Musik, ada SNP Indonesia. Kasih dong oplok-oploknya mana untuk Jihan. Bye. biasa.